Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Setelah kita mempelajari, membaca sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada pertemuan yang telah lewat, bahwasanya setiap orang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tempat duduknya di jannah jika ia adalah ahlul jannah, atau tempat duduknya di neraka jika ia adalah penghuni neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada akhir hadis tersebut, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian, karena sesungguhnya setiap orang akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk apa ia diciptakan. Jika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ia sebagai ahlun nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan ia untuk mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan orang tersebut termasuk dari ahlul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk mengamalkan amalan-amalan penghuni jannah. Oleh karena itu, seharusnya kita untuk bersemangat mengamalkan amalan-amalan penghuni jannah, sehingga dengan sebab itu mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahlul jannah. Ketika seseorang mempelajari, mengkaji, membaca apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabdakan di dalam hadis-hadis beliau, kenikmatan-kenikmatan jannah, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi kaum mukminin di dalam jannah, maka seseorang akan semakin bersemangat untuk mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi kaum mukminin di dalam surga, di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Ia akan semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan semakin rindu untuk memasuki jannah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kaum mukminin. Musibah apa saja yang menimpanya di dunia, celaan, gunjingan, segala sesuatu yang menyakitkan dirinya di dunia akan menjadi ringan. Sebaliknya, keindahan dunia, gemerlapnya dunia yang ada di hadapan matanya, maka ia sama sekali tidak terbawa, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Qanaah, karena ia tahu bahwasanya di sana ada negeri yang kekal abadi, negeri yang di dalamnya apa saja yang diinginkan oleh seseorang maka akan didapatkan olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian apa saja yang diinginkan oleh jiwa kalian di dalam surga, dan bagi kalian apa saja yang kalian minta. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, fa kullu ma yashtahi al-insan min na'imin fa innahu fil jannah. Semua apa saja yang diinginkan oleh seseorang, kenikmatan apa saja yang diinginkan oleh seseorang, maka kenikmatan tersebut ada di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma yutlabu fa innahu fil jannah. Segala sesuatu yang ia minta, yang ia cari, yang diminta, yang dicari, maka ada di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, bal aktsar min dzalika. Bahkan lebih banyak dari apa yang ia inginkan. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka apa saja yang mereka inginkan di dalam jannah. Apa saja yang mereka inginkan di dalam jannah. Ketika ia di dunia, tidak semua keinginan yang ia inginkan akan tercapai. Akan tetapi ketika di dalam jannah, apa saja yang ia inginkan dia akan dapatkan. Waladaina mazid, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi kami masih ada tambahan kenikmatan yang lebih besar dari semua kenikmatan yang ada di dalam jannah, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala jalla dzikruhu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang aku sembunyikan untuk mereka berupa kenikmatan di dalam jannah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang akan menyejukkan pandangan mereka, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Tidak bisa dibayangkan hal itu. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan. Sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan. Ya'ni annahu la yumkinu lil insani ay yuhita 'ilman bihaqiqati ma 'addallahu li ahli al-jannati fiha. Kata Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, yakni maksudnya tidak mungkin bagi seseorang untuk ilmunya bisa meliputi, mengetahui hakikat apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan berupa kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan. Semua kenikmatan yang ada di dalam jannah di atas apa yang bisa dibayangkan oleh manusia. Wa ma yujadu min na'imid dunya fa innahu namudajun namudajun namudaj, kata beliau. Adapun apa saja yang kita dapati dari kenikmatan-kenikmatan dunia, maka itu semata-mata hanyalah contoh. Contoh-contoh saja dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam jannah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surga ada sungai-sungai, maka tidak sama sungai-sungai surga dengan sungai-sungai yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minuman penghuni surga, di sana ada susu, ada madu, maka hakikatnya berbeda dengan apa yang ada di dunia ini. Semuanya berbeda dengan perbedaan yang sangat jauh. Wal jannah hiya ad-darul lati a'addaha Allah ta'ala li awliya'ihi al-muttaqin, kata Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Surga adalah negeri yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi wali-walinya yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa ayun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di kebun-kebun dan mata air-mata air, yakni di dalam surga. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian, yakni dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam jannah bisalamin aminin, dengan selamat. Dijelaskan Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, yakni selamat dari segala bentuk penyakit, dari segala bentuk bencana. Selamat dari haram, dari pikun. Selamat dari al-maut, dari kematian. Udkhuluha bisalamin. Masuklah kalian ke dalam jannah dengan selamat. Selamat dari segala afat. Selamat dari segala penyakit. Selamat dari maut. Sudah tidak ada kematian lagi. Karena kematian sudah disembelih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahwasanya ketika penduduk surga sudah memasuki surga, penduduk neraka sudah memasuki neraka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan al-maut, kematian dalam bentuk seekor kambing yang besar. Kemudian akan disembelih. Bainal jannati wan nar, al-maut diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rupa, dalam wujud seekor kambing, kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian setelah itu ada yang menyeru, ya ahlal jannah la maut, ya ahlan nar la maut. Wahai penduduk surga, sudah tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk jannah, sudah tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, sudah tidak ada lagi kematian. Maka ketika itu, yasdadu ahlul jannati farhan ila farahihim, bertambahlah kebahagiaan ahlul jannah di samping kebahagiaan yang sedang mereka rasakan ketika mereka diberitahu bahwasanya kematian sudah disembelih, artinya tidak ada lagi kematian setelah itu. Semakin bahagia mereka. Dan penduduk neraka, yasdadu ahlun nari huznan ila husnihim, kesedihan mereka semakin bertambah dan bertambah. Karena sudah tidak ada lagi kematian. Hidup terus di dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Nah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan kami, ini kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan hilangkan kebencian yang ada di dalam dada-dada mereka, penghuni surga. Kata Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ya'ni annahum dakhalul jannata ala qantaratin bainal jannati wan nar. Yani mereka masuk ke dalam jannah, mereka akan melewati sebuah jembatan yang posisinya antara surga dan neraka. Fayuqtassu li ba'dihim min ba'd, lalu akan dikisos kezaliman-kezaliman yang pernah mereka lakukan sebagiannya kepada sebagian yang lain, akan dikisos di situ, di kontor. Hatta idza hudzibu wa nuqu wa baqiyat qulubuhum safiyatan laysa fiha ghillun dakhalul jannah ba'da an yanza'allahu ma fi qulubihim min ghillin. Sampai ketika sudah bersih apa yang ada di dalam hati mereka, kebencian antara mereka, hati mereka sudah safiyah, bersih, murni, tidak ada lagi kebencian, maka mereka diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam jannah. Nas'alullah ta'ala ayyaja'alani wa iyyakum min ahli jannah. Ini mungkin sebagai muqaddimah untuk membaca babu bayani ma'addallahu ta'ala lil mu'minina fil jannah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum.